لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita masih pada pembacaan kita terhadap risalah syarh aqidatis salaf ashabil hadis karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Pada dars yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau terhadap ucapan muallif al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah bahwa ahlu sunnah ahlul hadis la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi fayaqulun innahu khalaqa adam bi yadihi kama nassa subhanahu wa ta'ala fi qawlihi 'azza wa jalla. Ahlul hadith, mereka tidak meyakini tashbih, penyerupaan terhadap sifat Allah, penyerupaan sifat Allah kepada sifat-sifat makhluknya. Ahlul hadith tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian beliau membawakan satu contoh dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni anna lillahi yadain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah memiliki dua tangan. Berdasarkan nas dalam Al-Qur'an, apa nas yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan? Eskul. Lima khalaqtu bi yadai. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, ya iblis. Allah berfirman, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini nas dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dan mereka tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah, mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, madza? Hendak koji? Eskul? Naam, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini nas yang wadih, jelas. Bahwasanya tidak ada suatu pun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wa huwa Sami'ul Basir, dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Naam. Dalam permasalahan sifat yad, di sana ada ahlu at-ta'wil. Ahlu ta'wil. Barakallahu fikum. Orang-orang yang menta'wil atau mentahrif, memalingkan dari makna yang hakiki, makna sebenarnya. Mereka memalingkan makna yad dari makna aslinya. Baik. Apa makna yang mereka tuju? Atau mereka memaknakan yad dengan makna apa? Hendak? Dengan rahmat. Yang lain? Kekuasaan. Rahmat, kekuasaan, ada nikmat. Barakallahu fikum. Mereka mentahrif, memalingkan makna yad kepada makna yang lain dari makna asli, makna hakiki yang secara hakikatnya dipalingkan, ditakwil, ditahrif. Barakallahu fikum. Kepada yad maknanya, kata mereka, adalah nikmat, kenikmatan, kudroh, kemampuan, kekuasaan, kekuatan. Baik, kuwatain, kuwah, kekuatan. Baik. Bagaimana membantah takwil mereka ini? Man yarfa' yada? Endak Ahmad? Gimana? Jadi bantahan yang pertama, bahwa jika makna al-yad di sini adalah nikmat atau kudroh atau kuwah, kekuatan, kekuasaan atau nikmat, berarti sehingga nanti maknanya bagaimana? Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan dua nikmatku? Atau dua kekuatanku, atau dua kekuasaanku. Sisi yang pertama, kalau seandainya Allah menciptakan Adam dengan kudroh, kekuasaan, dengan nikmat, atau dengan kuwah, kekuatan, maka kalau demikian tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan antara Adam dengan makhluk yang lain, jin, malaikat, tidak ada. Sementara ayat ini, di sini ayat ini tujuannya adalah ingin menunjukkan ini loh, keutamaan Adam dibanding yang lain. Sehingga engkau wahai iblis, engkau diperintahkan untuk sujud kepadanya. Karena Adam lebih mulia. Karena Adam punya maziyah, punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Kalau seandainya al-yad dimaknakan dengan kekuatan, berarti iblis akan mengatakan, wahai Rob, engkau menciptakan Adam dengan kekuatan, dengan kudroh, kekuasaan, atau dengan nikmat. Maka demikian pula engkau menciptakan saya sama dengan kudroh juga, dengan kekuatan juga, dengan nikmat juga sama. Lalu apa maziyah kelebihan Adam dibanding saya? kan tidak ada, sehingga saya enggak jujur enggak apa-apa, kan gitu akhirnya. Kalau seandainya yad di sini maknanya adalah kudrah, nikmat atau kekuasaan. Karena Allah menciptakan makhluk yang lain pun dengan kekuatan, dengan kekuasaannya, bukan dengan yang lain. Saya Rijal, demikian. Ini bantahan barakallahu fikum yang pertama. Baik. Nanti akan ada sisi bantahan yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah. Qala hafizahullah taala, fannasu ala ikramillahi li Adam alaihi salatu wassalam bi annahu khalaqahu min bainil makhluqati bi yadayhi wa hadhihi maziyatun 'azimah lahu alaihi salatu wassalam. Maka nas yang disebutkan dalam surat Sad di atas, lima khalaqtu bi yadayya, nas tersebut ini menunjukkan tentang apa? Ikramillah. Pemuliaan Allah terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pemuliaan, keistimewaan dibanding yang lain. Keistimewaan Nabi Adam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Bahwa Allah menciptakannya dari di tengah-tengah makhluk-makhluk yang lain. Beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan beliau ini biyadaihi dengan kedua tangannya langsung. Wahadihi maziyatun azimah lahu. Ini adalah keistimewaan bagi beliau yang sangat agung. Barakallahu fikum. Amma idza fassarnaha bil qudrah fa ainal maziyah. Adapun jika kita tafsirkan al-yad dengan makna qudrah, kekuatan, kekuasaan, lalu mana keistimewaan Nabi Adam? Tidak ada. Ainam tiyazuhu ala ghairih minal malaikah wal jin wa ghairihim. Mana kelebihannya dibanding yang lain dari malaikat, jin, dan yang selainnya? Fakana iblis biimkanihi an yakul. Maka iblis mungkin akan mengatakan kalau dimaknakan begitu. Bagaimana ucapan iblis? Ana kadzalik, saya juga. Khalaqtani bi qudratik, engkau menciptakan aku dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Fanassuhu ala annahu khalaqahu bi yadayhi, maka nas dari Allah ini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dalilun wadihun, dalil yang sangat jelas, ala atas anna lillahi yadain, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan, daliku bijalalihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan kemahaagungan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadza tamyizun min Allah li Adam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan bagi Adam min an ghairihi, dari selainnya, minal makhlukat, dari makhluk-makhluk yang ada, bi annahu khalaqahu bi yadayhi, bahwa Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Wa idza qila lana, apabila dikatakan kepada kita, ada orang berbicara kepada kita, ma kaifiyatul yadain, lalu bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Nakul, kita katakan, la nadri. Kita jawab, kita enggak tahu. Kalau ditanya bagaimana kaifiyahnya, bagaimananya tangan Allah itu, kita katakan la nadri, kita enggak tahu. La na'lam, kita enggak punya ilmu padanya. Nu'min bi anna lahu yadain haqiqah. Kita yakin bahwa Allah memiliki dua tangan secara hakiki. Sabitani lahu, yang tetap baginya. Memang itu benar, Allah memiliki dua tangan. Lakin ma huwa kunhu al-yadaini wa kaifiyatuha? Lalu apa, seperti apa hakikatnya dan bagaimana kaifiyahnya? Adapun itu la nadri, kita enggak tahu. Kaifa khalaqallahu Adam bihatainil yadain? Bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan tersebut? Hadza yarji' ilallah. Jawabannya ini kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu masuk berdalam-dalam sampai ke situ. Bagaimana Allah menciptakan Adam dengan dua tangannya? Seperti apa, bagaimana? Kita enggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak memberitakan bagaimananya, maka kita yakini Allah memiliki dua tangan, adapun kaifiyahnya barakallahu fikum kita tidak mengilmuinya. Karena memang Allah tidak memberitahukan. Qal hadza yarji' ila Allah, ini kembali kepada Allah. Li'annahu amrun ghaibi, karena ini perkara gaib, amrun ghaibi. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selesai penjelasan beliau dari ucapan muallif rahimahullahu taala dalam ayat ini. Baik. Beliau menambahkan qala rahimahullah. Kemudian al-Imam Abu Utsman As-Sabuni beliau berkata wala yuharrifunal kalim wala yuharrifunal kalam an mawadhi'ihi bihamlil yadaini ala ni'matain awil quwatain. Mereka ahlul hadis tidak memalingkan kalam dari posisinya, dari tempatnya yang hakiki, akan tetapi atau dengan cara ya, mereka tidak memalingkan dari makna yang hakiki, makna kalam yang benar, dengan membawa mengarahkan dua tangan diartikan ala ni'matain, dua nikmat, awil quwatain atau dua kekuatan. Hadza tafsirul Jahmiyah. Ini adalah tafsirnya Jahmiyah atau yang lebih tepat takwilnya Jahmiyah. Ini takwil dari Jahmiyah. Barakallahu fikum. Qal wallahu lahu qudrah yakhluqu biha kull syai wa laisa qudratain. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, punya kekuatan. Yakhluqu biha kull syai, dengan kekuatan, dengan kekuasaan tersebut Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Walaisa kudrotain, bukan hanya sekedar dua kekuatan. Ya. Tadi kan mereka memaknakan ayat al-yad dengan kudroh. Berarti kalau kita artikan ya, lima kholaktu biyadai, lima kholaktu bikudrotaiya. Gitu ya. Dengan kedua kekuasaanku, kan gitu akhirnya. Kalau diartikan dengan kudroh, atau diartikan dengan nikmat, ya, lima khalaqtu bi ni'matayya, dengan dua nikmatku. Baik. Maka di sini titik bantahan yang kedua. Ya, kalau diartikan dengan demikian sehingga artinya pun tidak tepat. Tidak akan tepat menciptakan Adam dengan dua nikmatnya atau dengan kekuatannya, dengan dua kekuasaannya. Bagaimana? Tidak sesuai. Barakallahu fikum. Tidak sesuai dengan nas. Barakallahu fikum. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, bukan hanya dengan dua nikmat. Bukan dua nikmat saja. Baik. Qal wa ni'amuhu la tuhsa. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terhitung, tidak bisa terbilang. Wa laisa lahu ni'matain faqat. Allah bukan hanya punya dua nikmat saja. Ya, bukan memiliki dua nikmat saja. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari pensifatan tersebut. Qala subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Bagaimana? Ya, diartikan dengan dua nikmat. Fata'wiluhum samjun mafduhun yukadzibuhul mu'allif bil Qur'an was sunnah wal aql. Maka takwil mereka tadi, yang mentakwil yad, ditakwil menjadi makna quwwah, qudrah, ya, atau nikmah. Takwil mereka ini samjun, takwil yang qabih, yang jelek, buruk, ya, rusak. Mafduh, yang tercela, yang terbongkar, yang yukadzibuhul mu'allif, yang telah ditustakan oleh mu'allif rahimahullah dengan dasar nas Al-Quran, was sunnah, wal aql. Wahum yadda'una anna indahum uqulan, sementara mereka mengaku punya akal. Mereka mengaku punya akal. Fa'aina uquluhum, kata beliau, loh mana terus akal mereka? Lalu mana akal mereka? Mereka mengatakan kami punya akal. Qal wa li hadza, oleh karena ini, qala rahimahullah, ta'rifal mu'tazilah wal jahmiyah ahlakahumullah. Sehingga al-imam Abu Utsman As-Sabuni beliau mengatakan dalam matan, seperti tahrifnya mu'tazilah dan tahrifnya al-jahmiyah, pemalingan mereka dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sifat Allah, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Ahlakahumullah. Indama yufassirun al-yadain, ketika mereka mentafsirkan, mentakwilkan yadain, dua tangan, bi'annahuma ni'matan awil kudrotan, bahwa kedua tersebut adalah dua nikmat atau dua kekuasaan. Alaysa hadza tahrifan, bukankah ini adalah sebuah tahrif, ya, tahrif, pemalingan dari makna hakiki. Baik. Nakul, kita katakan, bal huwa tahrifun wa takhrifun. Ya. Bukan hanya sekedar tahrif, tapi beliau mengatakan bal huwa tahrifun wa takhrifun. Satunya bil ha dan yang kedua dengan kha. Tahrif dan takhrif. Tahrif, memang itu adalah tahrif, pemalingan. Dan yang kedua, itu adalah tahrif. Tahrif itu pengrusakan. Barakallahu fikum. Ya, bukan mentafsirkan Al-Quran, tapi merusak namanya. Merusak ayat. Merusak Al-Quran. Tahrif. Baik. Fi nafsil waqt. Sekaligus dalam satu waktu, memalingkan sekaligus merusak. Memalingkan dari makna hakiki, makna yang benar, ya, memaknakan dengan makna yang salah, itu namanya tahrif, ya, tahrif artinya pengrusakan. Id kaifa takunul yadain bima'nal qudratain, ya, dikarenakan lu bagaimana kok bisa yadain diartikan nikmatain atau qudratain. Wa min aina ja'ana anna lillahi qudratain fil Qur'an aw sunnah. Di mana? Mana? Ya, dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah pernah enggak datang kepada kita bahwa disebutkan bahwasanya Allah itu punya dua kudroh, dua kekuatan, dua nikmat? Enggak ada. Barakallahu fikum. Baik. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahkan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu atas segala sesuatu maha mampu. Nasifuhu subhanah bil kudroh wal ilm. Kita sifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudroh, kekuatan, kekuasaan, wal ilm. Allah memiliki ilmu. La wala nakul innahu yusafuna bi ilmaini au salas au salasati ulum. Kita tidak mensifati Allah dengan Allah memiliki dua ilmu atau tiga ilmu atau dua kekuatan, tiga kekuatan. Enggak demikian. Barakallahu fikum. Kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kudrah, kekuatan, kekuasaan. Baik. Bukan dengan mengatakan dua kekuatan, tiga kekuatan, dua nikmat, tiga nikmat. Tidak demikian. Dua ilmu atau tiga ilmu. Ya. Baik. Bal nakul huwa muttasifun bi ilmin syamil li kulli syai. Bahkan kita katakan dia Allah itu bersifat ilmu, memiliki ilmu yang syamil, yang mencakup, yang meliputi li kulli syai, segala sesuatu. Wa qudratun yaqdiru biha ala kulli syai. Allah memiliki kudrah, kekuasaan, kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Wala yu'jizuhu syai'un fis sama'i wal ardh. Tidak ada sedikit pun, tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu di langit atau di bumi. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sekecil apapun yang Allah tidak mampu. Baik di langit ataupun di bumi, tidak ada. Fakalamuhum sakhif. Maka ucapan mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah, ucapan mereka itu sakhif, sangat-sangat lemah sekali. Sangat-sangat lemah sekali. Fakaifa takunul yadain bima'na ni'matain. Bagaimana dua yad, dua tangan diartikan dua nikmat? Tidak mungkin demikian, salah begini. Ya. Tafsir mereka atau takwil mereka batil. Batil. Min aina ja'ana anna lillahi ni'matain fil Qur'an awi sunnah. Dari mana datang kepada kita bahwa Allah memiliki dua nikmat dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah? Inna ni'amallahi ala ahli samawat wal ard la tuhsa. Nikmat Allah atas penduduk langit, langit-langit dan penduduk bumi la tuhsa, tidak terhitung. Bal ni'amuhu ala afrad qalilin la nastati'u ihsa'aha. Bahkan nikmat-nikmat Allah atas individu-individu tertentu sedikit. Kalau berapa orang saja, kalau kita hitung nikmat Allah kepada mereka ini, orang sedikit ya. Kalau kita hitung, kita enggak mampu untuk menghitungnya. Fakaifa bil qaun? Fakaifa bil qauni kulli? Lalu bagaimana lagi kalau alam semesta ini? Kalau individu beberapa orang saja kalau kita hitung enggak bisa nikmat Allah pada mereka itu. Lalu bagaimana kita mau menghitung nikmat Allah terhadap alam semesta ini? Baik, minal malaikah, dari para malaikat, jin wal ins wa jami' man fil qaun min makhluqati, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini dari makhluk-makhluknya. Enggak, tentunya enggak mampu. Baik. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala, wa la yukayyifunahuma bi kayfin aw yushbihunahuma bi aydil makhluqin tashbihal musyabbihah khadhalahumullah. Kata beliau, mereka ahlul hadis setelah menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan, mereka tidak membagaimanakan dua tangan tersebut dan tidak menyerupakan kedua tangan tersebut dengan tangan makhluknya, seperti penyerupaan al-musyabbihah, kelompok musyabbihah yang telah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kata beliau hafizahullah, la yushabbihunahuma bi'aidil makhlukin wa la yukayifunahuma. Mereka ahlul hadis tidak menyerupakan dan tidak membagaimanakan seperti tangan makhluk. Yaqulun, mereka ahlul hadis mengatakan, yadullah alal kaifiyatil fulaniyah. Sehingga mereka tidak mengatakan tangan Allah itu seperti tangan fulan. Enggak demikian. Ahlus Sunnah enggak mengatakan seperti itu. Limadha? Kenapa demikian? Kenapa mereka tidak menyerupakan seperti itu? Li'annahum mu'tasimun bil kitabi wa sunnah. Karena ahlul hadis, mereka itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Fal-Quran lam yukayyif falanukayyif. Dikarenakan Al-Quran itu tidak membagaimanakan sifat Allah. Maka kita pun apa? Juga tidak membagaimanakan. Ya. Walam yumasil falanumasil. Al-Quran tidak memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka kita pun juga tidak memisalkan. Wa nazzahallahu nafsahu 'anil mithal wal amsilah. Allah telah mensucikan dirinya dari al-mithal, permisalan. Wal amsilah, dan contoh. Allah menafikan, membersihkan dirinya dari keserupaan dan permisalan. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dalam ayat tersebut, Allah telah mensucikan dirinya dari al-mithal wal amsilah. Ya, permisalan dan ya, contoh ya, seperti ini, seperti itu, permisalan ini seperti enggak. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada satu pun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Enggak ada. Fala nushabbih zatallahi bizawatil makhlukin. Maka kita tidak boleh menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Wala sifatihi bisifatil makhlukin. Dan tidak menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluk. Kita tidak menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala yadaihi bi'aidil makhlukin. Demikian pula dalam permasalahan yad, tangan tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Wala nukayyifuha, wala nukayyifuha, wa naqulu ala kaifiyatin kada. Kita tidak membagaimanakan, kemudian kita mengatakan begini kaifiyahnya. Tidak begitu. Kita tidak mengucapkan demikian. Li'annana na'tasim bil wahyi minal kitab min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita ahlu sunnah berpegang teguh dengan wahyu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala naghlu fil isbat hulu wal musyabbihah. Kita tidak hulu. Kita tidak hulu. Tidak melampaui batas dalam menetapkan seperti hulunya al-musyabbihah. Kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Barakallahu fikum. Alladzina yushabbihuna bikhalqih. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka hulu, musyabbihah itu hulu. Menetapkan tapi kebablasan sampai menyerupakan dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Mereka hulu. Hulu fil isbat. Berlebihan melampaui batas dalam menetapkan. Baik. Fayaqulun lahu yadun ka'aidina. Mereka musyabbihah mengatakan Allah punya tangan seperti tangan kita. Walahu sam'un kasam'ina. Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Wabasarun kabasarina. Mereka mengatakan Allah memiliki penglihatan seperti penglihatan kita. Wastiwa'un kastiwa'ina. Allah itu beristiwa di atas ars seperti istiwa kita. Seperti duduknya kita atau bersemayamnya kita di atas singgasana, kursi atau ranjang. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan 'uluwan kabira. Dengan setinggi-tingginya. لأن الله ينفيه عن نفسه في آيات كثيرة. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan dari dirinya dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Menafikan apa? Menafikan apa? Keserupaan. Dalam ayat yang banyak. Di antaranya, kaqaulihi subhanah, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam ayat ini ini kaidah besar Ahlussunnah wal Jamaah. Pegangan kaidah yang sangat besar yang pegang oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dalam ayat ini terdapat adanya an-nafyu wal isbat. Dalam ayat ini ada an-nafyu wal isbat. Peniadaan dan ada penetapan. Laisa kamitslihi. Apa di sini? An-nafi apa isbat? An-nafi apa isbat? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa namanya? An-nafi. Ada penafian. An-nafi anit tashbih wa tamthil. Penafian dari penyerupaan dan permisalan. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nafi. Wa huwa as-sami'ul basir. Apa di sini? Isbat. Allah memiliki sifat as-sami' al-basir. Jadi menetapkan sifat bagi Allah dan meniadakan penyerupaan. Allah memiliki as-sam' pendengaran, al-basar penglihatan. Tetapi sifat Allah as-sam' wal basar tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan sifat makhluk. Demikian pula dalam sifat-sifat yang lain. Seperti dalam bab tangan, mata, sak, betis, kodam, kaki. Dan misalnya wajah, al-wajh. Allah menetapkan sifat ya, dan meniadakan keserupaan dan permisalan. Ini prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana dalam Nas. Ahlu Sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal wa qawluh. Wa qawlihi ta'ala. Demikian pula di antara Nas yang lain. Allah menafikan keserupaan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana syahidnya di sini? Allah telah menyebutkan dalam ayat ini penafian dari tasbih, dari penyerupaan dengan makhluk. Dalam lafaz yang mana? Dalam ayat yang mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun dari makhluknya yang sekufu, yang serupa, yang ya, semisal. Ya, sekufu, yang menandingi, yang sama, yang semisal, yang serupa. Tidak ada. Barakallahu fikum. Lam yakun lahu kufuan. Ya. Ahadun. Satupun dari makhluknya tidak ada. Barakallahu fikum. Qal wa qawlihi ta'ala. Ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Allah telah menafikan dari dirinya at-tashbih, tamtsil. Hal ta'lamu lahu samiyya? Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui bagi Allah itu samia? Samia bimakna nadhiran au niddan au syabihan. Apakah engkau tahu bahwa Allah itu punya tandingan? Punya nid ya, sekutu ya, yang semisal, lawan, syabihan yang semisal. Ini pertanyaan bukan pertanyaan istifham saja ya. Tapi di sini istifham ingkari. Pertanyaan tapi mengingkari. Ya. Tahu pertanyaan mengingkari? Baik. Pertanyaan tapi itu adalah pengingkaran. Bukan tanya pengen karena enggak tahu, bukan. Jadi pertanyaan berupa istifham ingkari. Pertanyaan tapi mengingkari. Baik. Barakallahu fikum. Bapakmu bukan ini, gitu kan? Misalkan contoh ya kan. Bapakmu bukan ini. Ini kan bukan tanya saya ini bapakmu atau bukan? Bukan karena enggak tahu, tapi ini mengingkari. Barakallahu fikum. Itu contoh yang lain. Qal Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Wa qauli ta'ala, seperti contoh firman yang lain, ayat yang lain, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah andadan. Andadan jamak dari nid. Nid tandingan. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Sementara kalian mengetahui. Mengetahui apa? Sementara kalian mengetahui Allah itu enggak punya tandingan. Kan gitu. Kalian tahu Allah itu enggak punya tandingan. Jangan jadikan tandingan bagi Allah. Barakallahu fikum. Ai nubara. Yani anda maknanya nubara. Nubara, yani tandingan. Musyabihin. Dan yang semisal, yang sekutu. Yang serupa. Barakallahu fikum. Baik. Ini nas-nas, di antara nas-nas yang menyebutkan bahwa Allah menafikan dari dirinya at-tasybih. Barakallahu fikum. Sedikit lagi. Fahada umdatu ashabil hadith al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah fi nafyi tasybih wal mumatsalah bil makhluqat an sifatillahi wa umdatuhum fi adami tahrif wa ta'til wa huwa kitabullahi wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umdah, pokok, dasar dari ashabul hadith, ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah di dalam menafikan, menolak tasbih, penyerupaan, wal mumatsalah dan permisalan terhadap makhluk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dasar mereka, umdah mereka, pokok dasar mereka, fi adami tahrif wa ta'til, dalam meniadakan tahrif, pemalingan, wa ta'til, dan menolak sifat. Di sana ada mu'atilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya qadam, Allah enggak punya ilmu, Allah enggak punya, demikian terus ditolak. Yani mereka mu'atilah. Famatsalan, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, qauluhu laisa kamitslihi syai'un fihi raddun 'alal musyabbihah. Dalam ayat ini laisa kamitsli syai'un, ini bantahan kepada musyabbihah, orang yang menyerupakan. Wa qauluhu wa huwa sami'ul basir, dalam ayat wa huwa sami'ul basir fihi raddun 'alal mu'attilah. Dalam ayat ini bantahan kepada mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Fahadihil ayah jama'at aslain. Ayat ini telah mengumpulkan dua prinsip, dua dasar utama. Laisa kamitslihi ya. Ya. At-tanzih wal isbat. Ya, at-tanzih wal isbat. Tanzih yakni penafian, pembersihan. Tanzih itu pembersihan. Naam, dari penyerupaan, dari kesamaan, permisalan. Wal isbat penetapan. Penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fal isbat, dalam firman-Nya wa huwa sami'ul basir. Wa tanzih, pembersihan, pensucian, itu dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'un. Fanusbit sa'iral asma'i was sifat, maka ahlus sunnah ahlul hadis ya, kita menetapkan seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasul. Biqaulihi, berdasarkan firman Allah wa huwas sami'ul basir, dia Allah maha mendengar dan maha melihat, maka kita tetapkan Allah memiliki sifat-sifat. Wa nunfi anha al-musyabahah, dan kita menafikan darinya al-musyabahah dalam sifat-sifat dari penyerupaan. Dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Fa'ala hadzal asas nusbit asma Allah wa sifatihi al-la'iqah bi jalalihi 'ala al-wajhi alladhi yaliku bi 'izzatihi wa jalalihi wa 'azamatihi. Maka ahlus sunnah ahlul hadis berdasarkan nas-nas tadi, berdasarkan dua prinsip tadi, an-nafyu au at-tanzih wal isbat, kita menetapkan nama bagi Allah, sifat bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan, sesuai dengan kemahaagungan dan kesempurnaan Allah, ya, yang barakallahu fikum, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Yang kedua, wa qawluhu kul huwallahu ahad, ahadun fi dhatihi, Allah Maha Esa dalam zatnya. Faraddu fardun, naam, fardun fi sifatihi, Allah Maha Esa dalam sifatnya. Fardun fi af'alihi, Esa dalam perbuatannya. Fardun fi azamatihi wa jalalihi, Esa dalam kemahaagungan dan kemuliaannya. La nadhira lahu fi hadhil asya, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan dalam segala sesuatu yang telah disebutkan di atas tadi. Fala yushbihu ahadun, enggak ada satupun yang serupa dengannya. Wala yusharikuhu ahadun fi hadhil ahadiyah allati tafarrada biha fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatih, tidak ada yang semisal dengannya suatu pun, tidak ada yang berserikat dengannya satu pun dalam keesaannya, barakallahu fikum, dalam zatnya, nama-namanya, sifatnya. Wa tanazzaha amma yattasifu bihi al-makhluqun, amma yattasifu bihi al-makhluqun minal wiladah, dan Allah membersihkan dirinya dari apa yang disifatkan atau dari apa yang disifati oleh makhluk-makhluk yang lain, dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Wa qad nazzaha subhanahu wa ta'ala, yattasifu bihi al-makhlukun minal wiladah, Allah membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari sifat yang disifati, yang dimiliki oleh makhluk, ya, seperti al-wiladah, melahirkan. Allah tidak melahirkan, yakni kaunuhu yulad min ghairih, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak dilahirkan dari yang lain. Wala yalid ghairahu, dan Allah tidak melahirkan ya selainnya. Allah tidak dilahirkan, yakni Allah bukan anak, dan Allah tidak melahirkan, dan Allah bukan ibu ya yang melahirkan, tidak. Baik, li anna hadhihi min sifatil makhlukin wa qad nazzaha subhanahu wa ta'ala nafsahu an hadha, dikarenakan ya diperanakkan, jadi dia itu anak atau beranak, itu adalah sifat makhluk ya, itu adalah dilahirkan, melahirkan, itu adalah sifat makhluk, sehingga Allah membersihkan dirinya dari sifat demikian. Ini bantahan kepada Nasraniyin ya, barakallahu fikum, thayyib, yang mengatakan Isa ibnullah. Demikian pula bantahan kepada Yahud, Uzair ibnullah, barakallahu fikum. Biqaulihi lam yalid wa lam yulad, Allah membersihkan dirinya dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, la yushabihuhu wa la yunadhiruhu wa la yukafi'u ahadun, Maknanya adalah tidak ada satupun yang menyerupainya, yang menandinginya, yang sekufu, yang semisal dengannya, satupun. An dzalika uluwan kabira, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai penjelasan beliau dari ucapan muallif rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan dari sini. 6. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu. Barakallahu fikum.